Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di mana ya pada malam hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan ya, kenikmatan yang begitu banyak kepada kita. Dan nikmat Bapak yang kita dapatkan ya, pada malam hari ini itu berupa menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama, mengaji, ini nikmat Bapak. Nikmat sungguh, nikmat yang luar biasa. Yang gimana di waktu ini ya, atau di zaman kita ini mereka sedikit sekali yang bisa mendapatkan kenikmatan ini. Nah Bapak banyak bersyukur manakala dalam diri kita ada semangat, ada greget ingin mengetahui ya, tentang perkara-perkara agama kita ya, maka berbahagialah Bapak, berbahagialah. Mudah-mudahan ya, ini alamat kebaikan bagi kita semuanya. Ini sebagaimana hadis sering kita bacakan ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin di sini. Ya. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan ya fiddin ya wal akhirah Bapak, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan faqihkan, fahamkan tentang urusan agamanya. Dan Bapak-bapak ya, menuntut ilmu inilah ya, adalah jalan terbesar agar kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan nomor satu mencari ilmu. Tidak mungkin seseorang bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kenikmatan ya, tanpa dengan ilmu. Apa dalilnya Bapak? Siapa yang hafal? Tidak ada yang hafal? Mas Basori hafal? Oh, maklis. Man salaka nah, yang keras sama kita, Pak. Kita keras sama kita. Tidak apa-apa, salah ada apa, nanti kita pandang ya. Sing banter, suruhnya sing banter. Sahalallahu lahu bihi gitu Pak Mulis. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kita perhatikan ada sini Bapak. Man salaka tariqan. Barang siapa yang menempuh jalan. Ya tamisu fihi ilman. Yang dimana ya, jalan tersebut yaitu upaya dia untuk mendapatkan ilmu nah, baik dengan ya Bapak menghadiri halaqah-halaqah semacam ini nah, karena di sini tarikannya bentuknya nakirah ya, umum di sini, atau Bapak membaca buku-buku atau mendengarkan kajian-kajian nah, saya tentu mencari ilmu di sini. Maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan orang tersebut ya, yang mencari jalan mencari ilmu tadi masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah ya. Hadis sahabat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan sungguh Bapak kalau Bapak mau ya, merenungkan Al-Quran ya. Jadi jangan sampai Bapak hati-hati kita itu tidak ada satu ayat pun dalam hati kita ya, jadi jangan sampai Bapak Ya, jadi kalau bisa hati kita itu penuh ya, Al-Quran ya. Sehingga ya, hidup kita terarah ya, di atas cahaya, di atas cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan ya, kalau Bapak renungkan Al-Quran ya, maka sungguh Al-Quran ini akan membawa kita masuk surga dunia ya, sebelum surga akhirat ya, sebagaimana sering saya sampaikan Bapak ya, ada perkataan yang sangat indah dari ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Inna fid dunya jannatan faman lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Nah, ini bagus Bapak. Sesungguhnya di dunia itu ada surga Bapak. Surga. Ya, Bapak kalau semua apa itu ditanya baik ya, orang Nasrani, orang Yahudi. Ya. Surga itu tempat apa? Hati. Surga itu tempat apa? Apa tempat kita menangis? Ya, tanpa beristirahat. Jadi tidur terus gitu kita di sana. Ini film, surga itu tempat apa film? Ah, ini ya, bagus. Ya. Apa film tadi? Yang tiga film tadi dulang. Tadi kamu ngomong apa tadi? Ya, tersenang-senang Bapak. Dan ini fitrah. Ya, fitrah masih kecil masih bagus. Ya. Jadi surga itu tempat bersenang-senang Bapak. Ya, bersenang-senang, berbahagia, tidak ada sakit, tidak ada susah. Ya. Jadi di dunia ini Bapak, sebenarnya ada surga, tempat bersenang-senang. Ya. Maka siapa yang dia tidak memasuki surga dunia ini? Ya, Bapak, jadi kalau orang itu tidak pernah memasuki surga dunia, ya, maka dia itu tidak akan masuk surga di akhirat nanti. Ya, jadi Bapak, di surga ini ada, ya, di dunia ini ada surga Bapak. Ya, tempat kita bersenang-senang. Ya, jadi jangan dipahami Bapak, ya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul apa Bapak di sini? Kafir. Ya, di sini jangan dipahami sempit Bapak. Dunia itu surganya, ya, dunia itu penjaranya siapa Bapak? Orang yang beriman. Wa jannatul dan surganya orang kafir. Ya. Oh, berarti kalau penjara itu ya kita susah hidup kita. Ya. Sebenarnya Bapak di sini kalau Bapak renungin, ya. Ayo siapa ini? Adik-adik langsung duduk di depan sini. Ya, siapa? Ini Pak Mufid sini. Sini Pak Mufid. Sini adik. Sini adik. Sini di depan sini. Siapa adik? Sini. Tuh sama teman-teman ini tuh. Ah, sini pintar. Ayo pengen kenalan nami. Ah, terus garis. Ah, terus. Itu yang ada apa di depan sini? Salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah 10 anak-anak. Baik. Jadi Bapak saya kembali tadi. Jadi di dunia itu ada surga. Siapa yang tidak memasuki surga dunia, maka dia tidak akan masuk surga akhirat. Ini sahih, sahih. Tapi ada kisah Bapak. Mungkin kisah ini memberi penjelasan kepada hadis ini. Dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang yang beriman dan surganya orang kafir. Bapak. Ada kisah yang mungkin Bapak-Bapak pernah membaca kisah ini, yaitu kisah di kitab ilmi, kitab berkaitan dengan ilmu yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di situ ada kisah bagus, yaitu tentang Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu seorang ulama besar di situ Bapak-Bapak, yang pengarang syarahnya Sahih Bukhari, yang Fathul Bari di situ. Beliau dijadikan hakim, hakim. Kedudukan yang sangat mulia pada waktu itu pemerintahan ketika itu Bapak. Ya, mungkin ya kalau sekarang ya, ya setingkat menteri begitu. Ya. Jadi Bapak kalau misalnya ada petugas negara, misalnya menteri Bapak, itu kira-kira Kalau jalan itu dikawal enggak Bapak di situ? Dikawal enggak? Dikawal pasti. Ini orang penting. Dikawal dengan iring-iringan, mungkin Pak depannya Pak polisi, depan juga belakang juga gitu, kawal dengan iring-iringan sangat banyak. Ulama tadi begitu Bapak, ya, karena orang penting di sini, ya, sehingga dikawal. Ya, kawal, seorang ulama besar. Ya. Kemudian Bapak, di situ ada orang kafir. Orang kafir yang dia hidupnya susah gitu, sengsara, miskin mungkin, sengsara. Ya. Kemudian dia itu Bapak, dia tahu hadis ini tadi. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya. Dunia itu ya, penjaranya orang yang beriman dan surganya orang kafir. Orang kafir tadi hafal hadis ini Bapak. Ya. Kemudian menghentikan iring-iringan kendaraan sang hakim tadi. Ya, seorang ulama besar ya, dihentikan. Kemudian dia berkata kepada syekh tersebut, "Wahai syekh, bukankah nabi kamu mengatakan ya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir? Ya. Dunia itu penjaranya kamu, ya. Kamu itu di penjara, susah hidupmu. Dan wa jannatul kafir dan tempat bersenang-senang untukku sebenarnya." Begitu Bapak. Tapi kok ini kebalikannya? Saya yang susah-susah, kamu yang kedudukanmu semacam ini. Nah, maka Bapak, di situ beliau ingin memahamkan orang kafir ini. Ya. Saya ambil sekali Bapak. Saya dengan kenikmatan semacam ini, ya. Saya dengan kenikmatan semacam ini, ya, kata beliau itu, ya, dengan iring-iringan tadi dikawal, ya. Itu sebagai penjara saya. Sebelum saya masuk apa di sini Bapak? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Paham Bapak di sini? Jadi kenikmatan itu ya, ibarat ya, penjara. Sementara kamu wahai orang kafir, kamu itu sengsara semacam itu, susah, sengsara, rekoso, itu sebenarnya surga. Sebelum apa di sini Bapak? Sebelum masuk neraka. Paham gak Bapak? Paham gak Pak Muklis? Paham gak Bapak maksudnya ini? Iya, paham gak Wahyu? Ini butuh pemikiran sedikit saja insya Allah. Nah, jadi orang kafir hidupnya rekoso, ya susah, itu sebenarnya penjara, apa itu surga itu, surga. Surga ya. Tapi nanti dia akhirat masuk neraka. Tapi ini Bapak, alhamdulillah. Tapi jadi masya Allah, jadi surganya dunia ya ini. Manakala kita ya bisa membaca Al-Quran Bapak. Ya. Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis Al-Quran, ini Bapak akan merasakan sakinah, ketenangan. Ketenangan. Coba Bapak saya merenungkan sebuah ayat Al-Quran yang saya baca pertemuan hari apa? Jumat kemarin. Ya. Saya kemarin hari Jumat kemarin itu tidak ada yang datang. Karena hujannya deras sekali. Ya. Yang datang cuma saya kira Mas Tawiyoho, Pak No, sama Mas Marco saja, tiga orang. Ternyata masalah hujan terus, banyak yang datang juga. Satu soft lebih. Jadi Bapak-Bapak di sini benar-benar sungguh-sungguh. Ya, mudah-mudahan Bapak, kesungguhan Bapak ini ya, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dibuka halaman 507. Surat Muhammad. Ya, 507. Ya. Ayo adik buka Al-Qur'annya. Halaman 507. Ya. Nanti Pak Mukhlis saya minta nama-namanya anak-anak ini, ya, saya biar kenal. Ya. Nanti kalau tidak datang tak cari nanti. Ya. Ayo. 507. Di situ ayat 2 Bapak. Ya, kita renungkan satu ayat ini saja. Ya, surat Muhammad ya, benar ya, Pak Mukhlis. Ayat 2. Kita baca Bapak di sini. Perhatikan, jadi Al-Quran ini membawa surga dunia. Bapak-bapak kalau renungkan ayat ini saja antum bapak-bapak tancapkan dalam hati, maka sungguh hidup kita penuh dengan kegembiraan bapak-bapak. Dan ini juga pernah kita kasih dulu di Raja saya. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Saya baca bapak, perhatikan. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. Perhatikan bahwa di situ ada tanda lam di situ. Makasih mulai wahwal hakum mirabim bagus. Wahwal hakum mirabim kafar anhum sinyatihim wa aslah dalahum. Sama-sama. Mas Basri, berarti artinya keras. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan menerbitkan diberikan kita beriman kepada apa yang diberikan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Saya mau bicara bahwa di sini wa aslah balam. Allah Subhanahu Wa Taala akan memperbaiki keadaan mereka. Nah, kadang kita masih bingung, bapak. Kalau kita nggak lihat tafsir, bingung. Ini maksudnya apa keadaan di sini? Ya, bapak, saya di sini mau baca tafsir berkaitan dengan ayat ini. Mudah-mudahan tafsir ini nanti memahamkan kita tentang ayat ini. Ya. Jadi di sini bapak Allah menjanjikan siapa saja di situ dalam kehidupan dunia ini dia beriman dan beramal soleh, bapak. Ya, gampang, praktis. Ya. Beriman dan beramal soleh, ya. Kemudian dia beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini yang pakai kamu, namamu siapa? Hilmi. Hilmi, ya. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini apa Hilmi? Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan suatu kitab kepada Nabi Muhammad. Apa namanya? Tidak tahu. Ah? Ini siapa ini? Siapa ini? Syifa namanya ya. Ya. Nah Syifa, apa? Ah ini pintar. Al-Quran, Hilmi. Jadi Al-Quran ini yang Allah Subhanahu turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 30 juz. Nah, jadi dia beriman kepada Al-Quran. Maka di situ dua keutamaan. Kafaranum syiatihin. Allah Subhanahu Wa Taala akan hapus kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosanya dihapus. Dan wa aslah balahum. Allah Subhanahu Wa Taala akan memperbaiki keadaan mereka. Eh, ini maksudnya apa, Bapak? Keadaan mereka ini? Urusan keadaan perihal. Bapak, biar kita paham tentang keadaan ini. Maksudnya keadaan di mana? Apakah keadaan di akhirat atau di dunia saja? Saya baca bapak, mudah-mudahan memberikan faedah kepada kita. Maksud ayat ini adalah walladzina saddaqullaha wattaba'u syar'ahu wa saddaqu bil kitabil ladzi anzala 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dia membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengikuti, bapak di sini perhatikan, mengikuti syariat-syariat Allah, yaitu syariat ini bapak. Al-Qur'an jelas. Mengikuti Al-Qur'an. Praktekkan dalam kehidupan sehari, itulah amalan soleh. Kemudian dia bapak, dia membenarkan kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia membenarkan, yakin. Wa huwa al-haqqu alladzi la syakka fihi min rabbihim. Bahwasanya Al-Quran tersebut adalah kebenaran, tidak ada sedikit pun keraguan bahwasanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak, kalau sudah kita punya semacam ini tadi, maka buahnya Bapak tinggal kita petik ya. Maka satara alaihim ma amilu min as-sayyi'at. Allah Subhanahu wa taala akan hapus dari kejelekan-kejelekan mereka yang mereka telah melakukannya. Allah hapus dosa-dosa, Allah hapus kesalahan-kesalahan, Allah hapus. Kemudian falan yu'aqibuhum 'alaiha. Falan yu'aqibuhum 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum, mengazab hamba tersebut tadi. Kemudian Bapak, wa aslaha tadi, wa aslaha sya'nahum fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki semua keadaan orang tersebut, urusannya, masalah apa saja Bapak, keluarga ya, pekerjaan kita, ma'isyah, apa saja di situ pokoknya Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki semua keadaan dia. Di sini dengan kata di dunia wal akhirah, di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah membaiki urusan-urusan kita Bapak, tentulah di situ masalah kehidupan kita akan penuh ya, sakinah, mawaddah, kemudian apa Bapak? Warahmah. As-sakinah namanya masjid ini. Berarti apa artinya Bapak di sini? Ketenangan. Mawaddah berarti apa di sini? Ya, cinta penuh dengan kesenangan. Warahmah berarti apa di sini? Kasih sayang. Ya. Sudah sempurna kehidupan kita Bapak. Caranya gampang. Bapak cukup ya, beramal soleh. Amal soleh. Praktekan Bapak. Praktekan. Ya. Banyak baca Al-Quran. Ya. Kalau ngaji semacam ini amalan soleh enggak habis. Amalan soleh tidak habis. Ya. Amalan soleh tertinggi. Baik, mungkin ini Bapak yang saya baca. Mudah-mudahan ayat ini memberikan kita semangat kita dalam majelis-majelis semacam ini. Dan kemudian kita lanjutkan yang mutajat kita. Dan insya Allah hari ini kita teori ya, teori kita lanjutkan. Alhamdulillah kita sampai halaman 40 ya. Halaman 40 saya mau nambah pelajaran. Coba, isyaknya masih lama ya, masih lama isyaknya. Halaman 40 di situ Bapak tentang kesalahan-kesalahan besar. Jadi kesalahan dalam baca Al-Qur'an dibagi menjadi dua, yaitu kesalahan besar dan kesalahan apa Bapak? Kecil. Dan sudah kita pelajari di antara kesalahan besar adalah merubah huruf dengan huruf Bapak. Ya, merubah huruf dengan huruf. Kita mau sebentar pada ad-dhalin di situ wairil madzubi alaihim waladdallin. Sama-sama. Dan harusnya pakai bod, di situ pakai ro. Waladzallin, ini salah fatal, salah fatal. Karena telah berubah huruf. Ya. Dan kemudian kita masuk yang B, kita masuk sebentar. Di antara kesalahan besar adalah merubah harokat. Harusnya harokat dhammah kok diganti kasrah, atau harusnya kasrah diganti dhammah. Seperti saya contohkan, alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di situ rabbi ya, bukan rabbu, bukan robba. Kalau dia baca alhamdulillahi rabbul, nah ini salah, salah fatal, salah parah, salah besar. Paham Bapak? Paham salah ya. Yang C adalah penambahan huruf ya. Man kan. Sama-sama. Jangan dibaca man. Nah, ini salah Bapak ya. Paham Bapak? Baik. Kemudian misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang tidak faham. tentang pengucapan Allah. Ini nanti semua dalam Al-Quran, Bapak. Saya mau ngasih faedah ini, Bapak. Ada bismillah, Bapak bisa dilihat surat Al-Fatihah. Al-Qurannya dibuka surat Al-Fatihah. Nah, Bapak, sambil kita. Jadi, bismillah di sini, Bapak. Ini ada matnya, ada bacaan panjang. Berarti, Bapak. Jadi, tidak boleh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini keliru. Dia baca dengan pendek. Ya. Di sini harus dua harokat, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Jadi sama dengan Ar-Rahman, sama ma di situ, pandingnya sama. Pada lafaz Allah di situ pandingnya harus sama dengan ma. Namanya mata apa di sini, Bapak? Matobi, alhamdulillah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Dari mana panjang, Bapak, ya. Kalau kita kupas ke dalam, Bapak, lafaz Allah Subhanahu wa taala di sini, ya, lafzul jalalah itu diambil dari kata, Bapak mungkin hafal kalimat, ya, la ilaha illallah, ya. La, kalau Al-Qur'an tulisnya semacam ini, Bapak. Nah, di sini cukup dikasih gini saja, ya. La ilaha ill Allah. Atau Bapak kalau lihat kampus nanti tulisnya semacam ini. Ini kalau tulisan Al-Quran, ya. Jadi ada alifnya, alifnya ditulis gini. Atau Bapak tulisannya gini, ya. La ilaha illallah. Sama-sama. Lagi, Bapak, ya. La ilaha illallah. Sama-sama. Jadi lafaz Allah itu diambil dari ini, Bapak. Apa artinya sesulit la ilaha illallah? Tidak ada sesembahan, ya, tidak ada sesembahan yang hak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ilah, Pak, sesembahan, ya. Tuhan kata, tidak ada Tuhan kata. Ini yang bagus, tidak ada sesembahan yang hak disembah selain Allah. Jadi kata ini, Pak, ilah panjang, Pak, ilah ada, kalau matob, ada matobi ada tiga huruf, alif, nah, habis sebetulnya. Saya sepertinya bawa dua. Tes, ini Bapak, ilah, ya, panjang kan? Dalam mat, dalam Al-Quran cuma ada tiga saja, alif, kemudian ya, kemudian disingkat apa, Bapak? Ayu, ya. Perhatikan di sini, Bapak, pada ilah di sini, ya. Ini matnya yang mana, alif ya atau apa, Bapak? Apa, Pak Muflis? Alif, ini alif, Bapak, ya, alif di sini. Dan lafaz Allah di sini diambil dari kata ini. Jadi kata ilah di sini dimakrifahkan, dijadikan makna satu, yaitu ditambahi Allah, Bapak. Ya. Kalau nanti Bapak belajar, ya, maka sebenarnya tulisannya kayak gini, Allah itu. Ya. Jadi al-ilahu gitu. Al-ilahu sama-sama. Al-ilahu. Bapak, kemudian, ya, kemudian ini hamnya dihapus, ya. Kemudian Bapak ini diidghamkan ke sini. Ya, lam pertama diidghamkan ke lam kedua. Jadi tinggal lam satu saja ini, Pak. Lam alif satu ini saja, ya. Tinggal jadi tulisannya begini, Pak. Nah, kalau Al-Qur'an Indonesia itu dikasih begini. Benar, Bapak? Bisa dilihat, ya kan? Jadi kalau Al-Quran nanti dari Timur Tengah, begini saja. Ya, Bapak, iya, Mas Dito. Coba dilihat, ya kan? Nah ini dari mana Bapak-Bapak yang dicantumkan di Al-Quran Indonesia? Ini dari mana? Ini tuh dari ini Bapak-Bapak. Alif di sini. Sehingga Bapak-Bapak jumpai lafaz Allah dalam Al-Quran, maka harus dibaca berapa harokat? Dua harokat. Asalnya dari sini Bapak-Bapak. Paham Bapak-Bapak di sini? Umat atau paham? Paham salah ya. Jadi di sini kita baca dua harokat. Ya, ini ya, di sini. Sehingga ketika berhenti Bapak-Bapak, ketika berhenti, ya ketika berhenti di situ, maka di situ ada mat asli di sini alif bertemu dengan ha. Namanya mat apa Mas Dosari? Mas ingat? Mas Dito masih ingat? Ada huruf mat ayu bertemu satu huruf yang diwaqafkan seperti alhamdulillahirobbilalamin. Di situ ada ya bertemu dengan nun. Nah, namanya ada sukun. Ya sukun ayu. Ya bertemu dengan nun yang diwaqafkan. Ya. Maka di situ kalau kita berhenti ada berapa bacaan, Bapak? Cuplikan dulu ini, cuplikan Bapak, jangan Ustaz kok anyal mentu, aku urung kuliaser kok istilahnya gitu. Tenang Bapak, ini baru mukadimah. Ada berapa bacaan, Mas Basari? Ada yang bisa? Mas itu? Eh, dibaca 2, 4, 6 Bapak. 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Sehingga di sini boleh, kalau kita baca Bismillah, jangan Bismillah, ini keliru. Tapi baca dengan 2, 4, 6 Bismillah. Sama-sama. Bismillah. Kemudian Bismillah. Sama-sama. Bismillah. Itu kalau berhenti maksudnya Bapak ya. Kalau terus ya dua harokat saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Jadi paham Bapak-Bapak, asalnya kenapa Allah panjang, asalnya dari sini Bapak-Bapak. Ya, dari sini. La yang dibaca panjang ini. La ilaha illallah begitu. Ilah di situ panjang. Paham Bapak-Bapak? Ada yang pusing enggak? Wahyu paham enggak Wahyu? Paham alhamdulillah. Ya, jadi kalau Allah Taala baca panjang ya. Kayak begitu. Jadi dia baca bismillah dengan pendek ini juga salah fatal. Bismillahirrahmanirrahim ini salah fatal. Salah besar A'udhu billah. Di situ juga panjang Bapak. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Sama-sama. Nah, sekarang saya tambah pelajaran Bapak. Sekarang kita masuk yang D, yaitu penghilangan tasdid. Nanti saya buka di Al-Fatihah juga biar gampang. Penghilangan tasdid. Kalau membaca Al-Qur'an kalau sampai hilang tasdid ini salah fatal. Ya, salah besar. Seperti di sini dijelaskan oleh Bu Hazin, seperti kata Arafah, sama-sama. Arafah. Dibaca Arafah. Nah, ini salah fatal. Nah. Atau di sini Badil, sama-sama. Badil. Dibaca Badil, sama-sama. Badil. Ini salah fatal. Seperti dalam surah Al-Fatihah misalnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama-sama, Bapak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan pada iya bagi yang Bapak mungkin tidak bisa lihat papan tulis, bisa lihat Al-Qur'an. Iya, saya simpel aja. Di sini ada tasdid enggak, Bapak? Ada, ya. Kalau seseorang baca Al-Fatihah kalau sampai hilang tasdidnya, apa? Ini salah fatal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah fatal, Bapak. Salah besar. Bagaimana membacanya? Membacanya dengan ditekan, Bapak. Iya, sama-sama. Iya. Tapi perhatikan nanti, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, jadi jangan dibaca iya, jangan dibaca iya. Tapi iya, sama-sama. Iya. Dan juga tidak boleh idgham diguna. Iyyaka na'budu wa iyya. Ini kalau tidak boleh. Kalau di macam-macam ini maka dia salah kecil. Ya. Tapi kalau sampai dia tidak ada tasbihnya, ini bahaya, ini salah besar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama-sama. Seperti dalam Al-Quran, saya sering dengarkan imam-imam ketika membaca illalladzina amanu wa amilussolihati falahum ajrun ghairu mamnun. Surat apa ini, Bapak? At-Tin, alhamdulillah. Ya, ayat terakhir. Bukan ayat terakhir, ya. Di situ pakai illa, Bapak. Ya, ini juga habis juga ini. Beda, ini sering namanya saya dengarkan ketika membaca ini, ya. Ini illa, sama-sama illa, pasti dalam Pak, tapi bacanya dengan ila gitu. Nah, ini salah fatal. Kalau ila ini artinya apa, Bapak? Ila ini apa, Bapak? Ke, ya, ke, ya. Kalau illa, Bapak, kecuali, alhamdulillah, bahasa Arabnya sudah pintar-pintar ini, ya, kecuali. Jadi jangan dibaca ilalladzina amanu, jangan lupa, ya. Tapi ditekan, ditekan, karena di sini tasdid, Bapak. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sama-sama. Pakai ini, Bapak. Jangan pakai ilah. Ini sering saya sampaikan. Imam Muslim tidak perhatian ini. Seperti illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sama-sama, Bapak. Surat apa, Basam? Surat apa ini? Apa enggak? Surat Asr, ya, Surat Asr. Jadi situ pakai ilah, Pak. Jangan pakai ilah. Ya. Wal as innal insana fi khusr. Kemudian dia ilal ladhi. Ini salah fatra. Ilal ladhina amanu. Tapi ditekan, Pak. Ilal ladhina amanu. Sama-sama. Paham, Bapak? Ya, kalau sampai harusnya tasjid, kok enggak dibaca tasjid, ini salah fatal, salah besar. Seperti ada iya. Dan mungkin sama sini, Bapak, pelajaran kita, insyaAllah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Dan yang kecil-kecil, baca sama Pak Mukhlis. Ya. Masukkan di sini, baca nanti yang besar-besar. Dan mungkin sama sini, Bapak, kita baca sama. Alhamdulillah. Ami, ami. Pak, ini. Ami.